Pak. Mari Pak, yang di belakang segera. Dan yang paling penting Bapak, adalah kita ada ketawa dengan diri kita. Bagaimana kita sama-sama memperhatikan, mendekatkan, menyingkirkan. Mari Pak, silakan. Silakan Pak. Kata masyarakat kita, Linda, adalah kita mendengar sebagaimana sahabat mendengar dalam baik. Sahabatnya Linda, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi ada pikir, ada kerisauan. Mari Pak, silakan. Yang di belakang silakan dulu Pak, mari Pak, silakan. Dan jangan ada majlis di dalam majlis. Maknanya Linda, majlisnya satu saja. Jangan ada lagi dua orang bicara, tiga orang bicara. Silakan Pak, maju-maju dulu Pak. Silakan. Bahkan Adina menghitung tasbih pun tidak. Karena mendengar bayang ini adalah tasbih juga, berzikir juga. Bahkan zikir yang besar, zikir istimai, amalan lautan. Kalau zikir sembilan itu bukan tasbih, nah ini inti Allah. Ini tidak termasuk ini tipuan setan. Mari Pak, silakan. Segera duduk Pak, di belakang, silakan. Silakan. Respected elders and brothers in Islam, we make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah azza wa jal has given us the ability, the tawfiq, and included us in such a mubarak gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa salli ala rasul kareem wa ma'ad. Sekalian kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena Allah beri kemampuan, Allah beri taufik, Allah pilih kita untuk berkumpul dalam perkumpulan yang penuh keberkahan ini. So alhamdulillah, ulama have mentioned mashallah that the greatest reward that Allah Subhanahu wa taala can give to his slave in this life, in the life of dunya, is that Allah Subhanahu wa taala rewards his slave by opening up the doors of khair and making it easy for him to do something better. And the worst punishment that Allah subhanahu wa ta'ala can give to a person in dunya is that the doors of shar are opened for that person, making it easy for that person to do something worse. So therefore the person doing good goes on doing better and better, getting closer to the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. And that unfortunate person who is doing evil goes on doing worse and worse, moving further away from the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Nabi beliau mengatakan bahwasanya adalah satu kebahagiaan, satu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, manakala Allah memberikan kepada manusia kemudahan-kemudahan untuk selalu berbuat baik. Dia menjadi asbab untuk selalu berbuat baik, sehingga mudah kapan saja selalu berbuat baik. Dia bahkan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini satu kebahagiaan, satu kesuksesan bagi manusia di dunia dan akhirat. Selainnya adalah orang yang azab ataupun hukuman dari Allah bagi manusia adalah kalau di dunia ini dimudahkan oleh berbuat buruk. Diberi kemampuan untuk selalu berbuat buruk, bahkan semakin buruk. Orang yang diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan, dia akan semakin dekat kepada rahmat Allah SWT. Dan sehingga orang selalu berbuat kejahatan, dia makin dekat kepada la'ala Allah atau hukuman Allah SWT. So, Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala has promised in the Quran for those people who make shukr for whatever blessing Allah subhanahu wa ta'ala has given them. Shakartum la azidannakum, that if you make shukr, Allah subhanahu wa ta'ala has promised to increase you in that bounty. So we thank Allah subhanahu wa ta'ala for making us part of such gatherings. MashaAllah ta'ala, such gatherings in which we are told by Nabi sallallahu alayhi wa sallam, حفتم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Such gatherings which the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala enshrouds these gatherings. Sakina descends on these gatherings. That mashallah ta'ala, the angels, they also gather together in these gatherings. Such great gatherings that Allah subhanahu wa ta'ala boasts about the participants of these gatherings to those who are with him, yani the malaika. Islam kami belum mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran Karim dikatakan bahwa barang siapa diberi kebaikan, diberi rahmat Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi nikmatnya kepadanya. Apa yang sewa kufur kepada nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Allah berikan taufik, kemampuan kami untuk menjadi satu bagian dari perkumpulan yang mulia ini, di mana Allah akan turunkan ketenangan jiwa, Allah akan cucurkan rahmat. Perkumpulan ini adalah dinaungi oleh sayap-sayap malaikat, bahkan Allah membanggakan siapa yang hadir dalam perkumpulan ini di depan majlis-majlis para malaikat, sebagaimana boleh disebutkan hadisnya tadi. Maka sekali lagi, kita adalah orang beruntung dipilih Allah bisa duduk dalam majlis seperti ini, dan kita harus banyak bersyukur Allah SWT. So such are these gatherings, mashallah ta'ala, where sakina descends, and what is the result of this sakina? Allah subhanahu wa ta'ala tells us, Huwa alladhi anzala sakina ala qulubil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who descends sakina on the hearts of the mu'min, on the hearts of the believers. And what is the result of this sakina? Is that amanu ma'a imanihim, that iman increases. That these are these gatherings, mashallah ta'ala, in which inshallah ta'ala the people sitting here, a result of these gatherings is the increase in amal, in iman. When iman increases inshallah ta'ala in the life of a Muslim, that when iman increases in the heart of a Muslim, inshallah ta'ala the mushahida of iman should increase in his life. And what is the mushahida of iman? What is the sign of iman? Is Islam. That mashallah ta'ala, through these gatherings the revival of Islam occurs inshallah. Masalah dalam Al-Quran Karim sebutkan walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah SWT saja yang bisa menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati-hati orang beriman supaya iman mereka terus bertambah. Masalah. Jadi Allah yang telah memberikan kepada kita ini sakinah atau ketenangan jiwa dengan duduk dalam majelis seperti ini, hasilnya wasan iman akan naik, iman akan meningkat. Kalau iman kita meningkat, maka tanda-tanda iman akan nampak dalam diri kita. Apa itu tanda-tanda iman? Adalah Islam. Artinya amal-amal Islam makin banyak akan bisa kita lakukan. Ini wasan. Jadi amal Islam akan bisa nampak, musyahadah bisa disaksikan. Nah, itu tanda bahwa iman kita dinaikkan Allah SWT. So, alhamdulillah, my dear respected elders and brothers, mashallah, most of the people sitting here, subhanallah, myself actually, I am only a very new Muslim, you know. I accepted Islam only maybe 17 years ago, around 17 years ago. So there's many people, mashallah ta'ala, who are sitting here who know much better than me, mashallah ta'ala, who are much more my elders. So mashallah ta'ala, we are here, mashallah ta'ala, I'm not here to teach anybody anything, but we're here for the mudhakara of deen, and the mudhakara of the effort of deen, that inshallah ta'ala we can all benefit. Selain itu katakan bahwa saya ini berasal dari Sydney, saya sebenarnya baru masuk Islam, kurang lebih baru 17 tahun yang lalu. Masyaallah, maka bapak-bapak yang duduk di majlis sini saya yakin lebih tahu daripada saya. Maka saya di sini bukan mau ngajar bahwa kalian, tapi sekedar mudzakarah. Mudah-mudahan dengan mudzakarah ini kita sama-sama ambil keuntungan, dapat faedah insyaallah. So insyaallah I give a very brief, subhanallah, report of how I accepted Islam, mashallah. When I went to school, I went to school with a lot of Muslims. They gave me da'wah to Islam. After leaving school, when I was around 17 years old, one day Allah subhanahu wa ta'ala put in my heart to go to the masjid. So in the morning I woke up and I prepared. I thought, today I'm going to go to the masjid and I'm going to talk to somebody seriously about Islam. I had read so many books already, you know, so many booklets, leaflets everybody given me. But now I thought, now I need to go and speak with somebody seriously about Islam. Awal masuk Islam saya secara ringkas, saya biasa belajar di sekolah pemerintah di sana. Tapi beberapa tahun kemudian murid-murid muslim banyak sekali di madrasah, hampir 800 orang. Saya pun wallahualam tertarik pada Islam. Maka dia mulai membaca buku-buku tentang Islam. Tapi dengan baca buku tentang Islam ini saya tidak puas. Maka saya terus datang ke masjid. Saya ingin bicara dengan seorang Muslim tentang Islam dengan serius. So, where I was living at the time was Canberra, the capital city of Australia. In Canberra, the masjid was built actually by the Indonesian embassy. So it is directly across in front of the Indonesian embassy, the masjid. So the areas where the embassies are in Canberra are built around the main parliament building in big circle streets. So when I came to the street that the masjid was on, instead of turning right and going to the masjid, I turned left. And I was walking for maybe one and a half hours looking for the masjid. Di Canberra ini ada satu masjid yang dibangun oleh orang-orang Indonesia. Maka dibangunnya dekat dari kedutaan Indonesia di Canberra. Hanya tinggal nyebrang jalan saja. Sedangkan kalau saya ke masjid sendiri di kota saya, masjid jalan begitu lama baru saya bisa mendapatkan masjid. Tapi kalau di Canberra ini tidak jauh dari kedutaan, tinggal nyebrang jalan ada masjid yang dibangun orang Indonesia. So when I couldn't find the masjid, after walking for many hours, I saw one person of, you know, Middle Eastern sort of appearance. So I went and asked this person that, can you please tell me where is the mosque? So the man, he looked at me, he asked me, what mosque? I said, I'm looking for the mosque, you know. He said, what mosque? I said, Muslim mosque. When I said this, the man, he changed color and he started shaking. He said, no, forgive me, I am Jewish. And he ran in the opposite direction. Waktu di Canberra itu dia belum tahu, jadi jalan begitu jauh, kemudian belum ketemu masjid. Saya ketemu seseorang, di mana ada mosque, ada masjid. Dia nanya, apa itu mosque, apa itu masjid itu? Mosque of Muslim, masjidnya orang Islam. Maka dia merah pada mukanya, kemudian begitu. Kemudian mengatakan, mohon maaf, saya bukan Muslim, saya orang Yahudi. Langsung dia pergi tinggalkan dia. So where I was standing was directly in front of a church. So there was a nun working in the church at the time. She saw what happened. She came out across the road and she asked me, what happened just now? I said, I'm looking for the mosque, for the masjid. I asked this man, he said something about being Jewish and ran away. So the nun, she laughed. She said, yes, there's some ikhtilaf, you know, some problem between Muslims and Jews. So she said to me, why do you want to find the mosque? I said, I want to speak to somebody about Islam. So she said, where is it? And I told her the address. So she said to me, you're on the wrong side of the city. It's on the other side of the city. So I said, oh, khalas, enough. So this nun, from the church, she said to me, don't worry. Give me 5 minutes, I will drive you to the mosque. Ya Ustaz, akhirnya saya ketemu seorang orang Nasrani, mungkin biarawati, wallahualam. Kemudian dia, orang ini nanya, ada apa terjadi, apa terjadi? Orang Yahudi itu kabur, meninggalkan kamu, katanya. Saya seorang Muslim, saya pengen tahu di mana ada masjid di sini. Kalau orang itu bilang saya Yahudi, terus dia pergi. Ternyata dikatakan lagi ada perulah antara Islam dan orang Yahudi di sini. Nah, maka dia lari. Kemudian terus apa namanya? Biarawati ini katakan, oke, saya 5 menit lagi, 5 menit saya tunggu, saya akan antar kamu, saya akan setir mobil saya antar kamu ke masjid. So this was the first thing, my dear respected elders and brothers, subhanallah. It was a nun that drove me to the masjid. Allah subhanahu wa ta'ala does not need us. Allah subhanahu wa ta'ala can use anybody for the hidayat of mankind. That this effort is our responsibility, but Allah azza wa jalla does not need us. Ini Baslan, lihat yang membawa saya ke masjid bukan orang Islam, tetapi itu orang Kristen. Allah berkuasa membimbing seorang kepada inayahnya, perhatiannya. Justru bukan orang Islam bawa ke masjid, malah seorang Kristen yang bawa saya ke masjid. So mashallah ta'ala, when I arrived at the masjid, she dropped me there. When I came to the masjid, there was one person outside and he was doing some work on the front of the masjid. So I came to him, I said, you know, hello, I came to speak to somebody about Islam. The man, he replied to me, I'm sorry, there's nobody here. But you're free to go inside and have a look around if you want. Kemudian ketika saya sedang di masjid, di rumah masjid ada orang yang lagi kerja. Maka saya bilang, halo, saya pengen ketemu orang Islam, saya pengen bicara tentang Islam. Maka dia bilang, masjid ini kosong, kamu boleh masuk. Masuk aja masuk, gak ada orang di dalam. Kamu bebas buat apa saja di dalam masjid. Saya sendiri sibuk, saya sedang sibuk, saya gak bisa. Kamu masuk aja masjid, nanti ketemu saya saja, kamu bisa bicara dengan dia. So subhanallah, when I entered the masjid, I found the kutub at the front, you know, of the masjid. When I looked, I opened every book, Allahu A'lam, back then probably Quran. I'm opening book after book, every book is in different language, I can't understand. So I put the books back, I said, finished, you know, half my day wasted. So when I was leaving, the brother outside, he asked me, did you find what you're looking for? So I said, you know, thank you very much, and I left. Waktu dia masuk masjid, di masjid tidak ada saya baca apa, hanya ada buku-buku di situ. Ada rak banyak buku, saya buka Al-Quran, saya buka Al-Quran lagi, saya buka buku yang lain, tapi bahasanya bahasa asing, saya tidak mengerti. Tiba-tiba yang saya tanya tadi, yang kerja di luar, masuk, kamu cari apa sekarang? Saya bilang terima kasih, dia langsung tinggalkan orang itu. So as I was about to leave, the man, he said to me, wait. If you want to speak to somebody, you need to come between this time and this time. Yani between it was Maghrib and Isha time. He said, if you come at this time, you will find people in the masjid. So come back then, you know. So I told him, I will see if I have time, if I come back. Dia bilang, tadi saya sudah menyanyikan waktu, kemudian orang itu baru nanya, saya tinggalkan. Tapi dia bilang, coba tunggu sebentar. Kalau kamu pengen ketemu orang Islam, datang antara Maghrib dan Isha. Maghrib Isya ini banyak orang, jadi kamu jangan, nanti balik lagi ke sini. Nah, kamu akan banyak ketemu orang antara sholat Maghrib dan sholat Isya. Subhanallah, when I returned home, my friends, they asked me, how was your day at the mosque? You know, so when I told them the whole qissa, the whole story of what happened, they laughed. One of my friends, he said, don't worry, I will take you back at that time when these people will be there. So he made tartib, he made arrangement to take me back. between the Maghrib and the Isha time. Because he said to me, no, you need some hidayah, you need some guidance in your life, you know. So subhanAllah, again, second time, it was not a Muslim who took me to the masjid. Somebody else who took me back. Kemudian ada seorang, karena saya ingin bicara dengan orang Islam di masjid, kemudian ternyata ada satu orang yang tahu masalah itu, dia ingin ngajak saya kembali ke masjid. Padahal dia bukan orang Islam. Saya akan susun waktu saya sehingga saya bisa mengantarkan kamu ke masjid itu antara Maghrib dan Isya. Jadi akhirnya orang itu yang membawa saya ke masjid bukan orang Islam lagi. Dia bilang, "Mak, kamu perlu petunjuk, kamu perlu hidayah." Maka dia membawa saya ke masjid. So subhanallah, after I return, alhamdulillah, a few times I went, same time, met same people. After I accepted Islam, I have been back to that same masjid many times for 3 days Jamaat. In those times, almost every time, just like me, somebody comes in off the street to find out about Islam. Kemudian akhirnya, alhamdulillah saya ketemu jemaah. Saya akhirnya keluar 3 hari beberapa kali ke masjid tersebut. Beberapa kali saya terus ke masjid dengan jemaah. Masya Allah saya lihat, ternyata hampir setiap waktu ada orang masuk Islam. Jadi orang ini nyari dari jalanan bawa ke masjid, dari jalanan ke masjid. Hampir selama keluar itu ada aja orang masuk Islam. Mereka Islam. So mashallah ta'ala, my dear respected elders and brothers, the masjid, subhanAllah, is the qutbah, it is the qutbah, it is the pillar, the central pillar for the Muslims, around which their life revolves. In the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, we've heard again and again that the captives, when they were tied to the trees in Masjid al-Nabawi Sharif, just witnessing the actions of the Muslims was enough for their hidayah. Today people are coming to the masajid around the world. People are coming, and like me, they aren't finding the environment of Islam, rather they're finding the masjids empty. Rasulullah Quran Umi boleh katakan bahwasanya masjid adalah satu pilar penting dalam lingkungan orang Islam. Harusnya sibuk, semua orang Islam sibuk dengan kegiatan Islam di masjid. Di zaman Rasulullah SAW boleh katakan bahwa tawanan perang ini rata-rata ditawan dekat masjid. Setelah mereka melihat kegiatan masjid berhari-hari, akhirnya Allah buka hati mereka menerima Islam. Jadi karena aktivitas masjidnya enggak pernah berhenti sehari-hari, tiap hari orang tertarik dengan kegiatan Islam. Jadi Islam ini harus dalam amal, dalam kegiatan, sehingga bisa lihat orang lain, sehingga menarik hidayah untuk orang tersebut. Tapi hari ini kata beliau, saya kemana-mana Masya Allah masih kebanyakan kosong. So subhanallah, my dear respected elders and brothers, mashallah, this effort of deen is our responsibility, that this each and every single person has been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala for this. That mashallah ta'ala, in my first 4 months, many people, they said the same thing to me. They said, mashallah, you are Muslim by choice. We are Muslim by chance. But my dear respected elders and brothers, each and every single one of us was selected by Allah Azza wa Jal. Masya Allah, boleh katakan bahwasanya setelah saya 4 bulan yang pertama kali, banyak orang yang mengatakan bahwa kamu ini betul-betul masuk Islam karena pilihan Allah. kalau kami-kami ini masuk Islam karena kesempatan saya. Tapi sebenarnya Islam usaha dakwah dan tanggung jawab kita semuanya, dan sebenarnya kita semua hakikatnya dipilih Allah untuk menerima Islam. Semua kita ini harus ada kewajiban untuk mengajar satu dengan yang lain. Dan ini cuma pilihan Allah, bukan kita yang berumah Islam sekarang dipilih Allah. Punya sendiri kecil masuk Islam karena ada kesempatan masuk Islam, bukan. Semua kita hakikatnya dipilih Allah untuk menerima Islam dan untuk mendakwahkan mengajar Islam kepada orang lain. So subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tells us jahidun fillahi haqqan jihadi huwa ijtabahu. Allah subhanahu wa ta'ala has selected each and every single person and made us an ummah from the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. For what purpose? Yani for the purpose, for the benefit of mankind. We hear this mudhakara again and again. Kuntum khayru ummatin ukhrajat linnas, brought out for mankind. Each and every single one of us was selected for this purpose. But Allah Azza wa Jal warns the ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that ya ayyuhal ladhina amanu, O you people of iman, O you who believe, may yartadda min deenihi, from his deen, the one who turns away from the deen and the effort of deen, siyati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will bring biqawmin, Allah ta'ala will bring another nation. Allah subhanahu wa ta'ala will love these people, they will love Allah. And they will strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Yujahiduna fi sabili. They will strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And they will not fear. They will not fear the criticism of the people. Wa la yakhafuna lawmata laim. You know, they won't fear criticism from the people. My dear respected elders and brothers, our Jamaat came from Sydney. Seven brothers in the Jamaat. Of those seven brothers, three of us are new Muslims. Masalan, beliau kata kalau masalan Allah sudah pilih kita menjadi orang Islam, Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik untuk apa? Kata apa maksudnya? Allah pilih kita menjadi umat Muhammad adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kuntu khaira ummati ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik dibangkitkan di tengah manusia untuk melaksanakan ma'ruf nahi munkar, untuk memberi manfaat kepada manusia, yaitu mengajak manusia berbaik, mencegah dari kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Ini tugas kita semua, masya Allah. Bahkan ayat yang lain dikatakan, kalau hai orang beriman yang mampu yang lebih, apabila kamu murtad dari agama kamu, pasti Allah akan memilih kaum yang lain dan mereka berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh dan mereka tidak takut celaan orang. Jadi ini adalah pilihan Allah bahasa. Kalau kita enggak mau dipilih Allah, Allah pilih yang lain. Islam pasti jaya dengan siapa yang dikenal Allah. Kita enggak mau, Allah pilih yang lain bahasa. Dan dia akan lebih sungguh-sungguh dari kita. Bahkan la yakhafuna lawmata laim, mereka tidak akan takut celaan manusia. So mashallah ta'ala, my dear respected elders and brothers, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala is spreading the effort of deen, you know, with or without us, the effort will continue to move forward, mashallah. But it's up to us where we want to be. Do we want to be left behind or not? Subhanallah. Masalah, Allah SWT telah memilih kita usaha dakwah ini, masalah. Ini semata-mata untuk kepentingan kita sendiri. Kita sendiri yang ambil bagian dalam dakwah ini, bukan orang lain. Maka kita harus berlari dari usaha ini. Artinya sungguh-sungguh melaksanakan kerja ini dengan betul, dengan cepat, masalah. Karena ini dalam kepentingan kita sendiri, bukan orang lain. Tinggal kita serah kepada kita sekarang. Kita mau tertinggal atau kita mau maju. Di Mesir seluruhnya tadi mengatakan bahwa kami dari sini 6-7 orang, 3 orang yang ada yang Muslim yang baru. So masyaAllah ta'ala, sahaba radiyallahu ta'ala anhu ajma'in, they placed before us already, they have put for us examples, amthal masyaAllah ta'ala. Musab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu was only a young boy. He was only a very young boy, teenager, when he accepted Islam. He was locked up by his parents. After getting free, he made hijrah to Habsha, to Abyssinia. Then, mashallah ta'ala, he returned to Makkah when the Muslims returned. I'm cutting a very short story, subhanAllah. Then, mashallah ta'ala, again, he was caught. So again, he got free and again, he returned to Habsha, to Abyssinia. Again, after hearing news that Mecca was safe, he returned again to Makkatul Mukarramah, where again his parents tried to arrest him and capture him. So he told his parents that if you try to wrap me up, lock me up again, by Allah, I'm going to fight you and I'm going to either kill every person who comes to arrest me or I will be killed. So eventually his parents realized, you know, to just let him go. Mengatakan Muslim bahwa orang-orang dahulu, para sahabat adalah contoh buat kita dalam memperjuangkan Islam. Mereka ini banyak yang masih bisa, masih muda-muda dan langsung jadi pejuang Islam. Salah satunya Musa bin Umair. Musa ini masih muda, masih Islam. Kemudian dia ditangkap oleh bapaknya, diikat. Tapi alhamdulillah dia bisa membebaskan diri. Maka dia ikut hijrah ke Habasyah yang pertama. Waktu Habasyah, dia dengar orang-orang Mekah pada masa Islam semua. Ada berita sampai ke sana, maka dia balik. Ternyata itu berita bohong. Dia ditangkap lagi sama bapaknya. Ketika ditangkap sama bapaknya ini, dia bilang, Bapak, saya akan perangi Bapak. Kalau mau nangkap saya bisa membunuh Pak. Bapak menangkap saya lagi atau membebaskan saya. Akhirnya dibebaskan oleh bapaknya, enggak ditangkap lagi. So a young boy, subhanallah, only in his teens, he is selected by Nabi sallallahu alaihi wasallam at Bayt al-Aqaba to go with the Muslims of Yathrib, back with them to make the effort of da'wat in Yathrib. After 1 year only, he returns, mashallah ta'ala, with the people of Medina from being 12, now their number from 12 becomes 70, not 70 Muslims, but 70 representatives from Medina. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam makes hijrah, not long after that, due to the effort of Musab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu, subhanallah, there is not a single house in Medina that does not have at least one Muslim in it. Muslim, Musa Muhammad ini akhirnya Rasul kirim untuk menjadi da'i ke Madinah Munawwarah. Satu tahun usaha, maka akhirnya ada 12 pemuda masuk Islam dan dibayat Rasulullah di Aqabah. Kemudian pemuda ini balik lagi ke Madinah. Tahun berikutnya, Muslim, dia membuat 70 orang masuk Islam ikut bayat, tapi bukan supaya bukan 70 orang, 70 wakil-wakil, utusan-utusan keluarga atau kabilah mereka. Hanya dalam tahun pertama ada 12, tahun kedua 7 perwakilan mereka akhirnya masuk Islam. Ini adalah karena berkah usaha apa kepada karunia Allah dan usaha dari Musab bin Umar yang masih sangat muda waktu itu. So subhanallah, Musab ibn Umair radiallahu ta'ala anhum, we know he was shaheed in the battle of Badr. A boy who grew up with everything, he was spared nothing. When he passed away, the sacrifice, the qurbani he made for the deen of Allah Azza wa Jal, in the battlefield he held the flag of the Muslims. We know his story very well. When his janazah was being made, he did not have enough cloth to cover his body. Everything was sacrificed. Everything. Musab ini bersama anaknya orang kaya. Dia hidup dalam kemewahan. Tapi bahasanya begitu dia masuk Islam, dia langsung berkorban untuk Islam. Akhirnya ditinggalkan kehidupan mewah itu, dan akhirnya seperti kita ketahui, dia adalah termasuk satu syuhada waktu perang Badar. Perang Uhud. Dia termasuk syahid waktu perang Uhud. Dia berkorban lagi dengan nyawanya, subhanallah. Bukan sampai di situ. Ternyata ketika mau mengkafani beliau, tidak ada kain yang cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, seluruh mayatnya. Kalau sebagian itu narik untuk menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik untuk menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya ditutup kepalanya, kemudian bagian bawahnya di apa namanya disuruh membungkus dengan daun-daunan atau akar-akar yang ada di situ, rumput-rumput yang ada di situ. Dia berselan, semuanya perlu pengorbanan berselan. Mus'ab meninggalkan kemewahannya berkorban untuk agama sampai akhirnya mati syahid juga berkorban untuk agama. Bahkan ketika sudah mati pun masih berkorban. Kain kafannya enggak cukup untuk menutupi badan beliau. So mashallah, what is the legacy of Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu? That being one of the first Muslims in Medina, when the order came for the Salat of Jum'ah, and the khutbah of Jum'ah, Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu was the first one to give khutbah of Jum'ah. Now every khutbah of Jum'ah being read since that day, inshallah ta'ala, will go into the account of Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radiallahu ta'ala anhu was responsible for laying the foundations of Madinatul Munawwara. Madinatul Munawwara, that city which became the markaz of Hidayah for the entire mankind. All of that in the account of one teenage boy. Baiklah, perlu kita ketahui bahwa ketika Musa Umar dakwah di Madinah ini, beliau yang pertama kali mengadakan khutbah Jumat, sholat Jumat pertama, yang memimpin adalah Musa bin Umar. Dan khutib pertama sholat Jumat adalah Musa bin Umar. Maka boleh katakan, maka sejak hari itu sampai kiamat nanti, pahala sholat Jumat, pahala khutbah Jumat semua mengalir kepada Musa bin Umair. Bahkan jika Musa bin Umair yang membangun markas pertama untuk dakwah, yang akhirnya menjadi asli hidayah untuk seluruh alam. Maka usaha hidayah untuk seluruh alam ini juga semua mengalir kepada Musa bin Umair radhiyallahu anhu, seorang yang sangat muda. So mashallah ta'ala, age is not a question how old a person is, but the effort and the sacrifice that a person is ready to make. Once Nabi sallallahu alaihi wasallam says Usman sees Mus'ab ibn Umair with just one sarong full of patches, so he begins crying. Sahaba radiallahu ta'ala anhu, when they see Nabi sallallahu alaihi wasallam crying, they also begin to cry. When Nabi sallallahu alaihi wasallam stops crying, he asks Sahaba, what will be your condition? What will be your hal at a time when you wear one set of clothes in the morning and different set of clothes in the evening? What will be your condition when one type of food is brought in front of you and before you're finished a different type of food is being brought? What will be your condition at a time when you clothe your houses like the Kaaba is clothed? So Sahaba, ajab al-Sahaba, they were astonished. Sahaba, some of them only had one piece of clothes. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is telling them different clothes, morning, evening. Sahaba are eating very simple, one type of food. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is telling them different type of foods. They're very poor, nothing in their homes. Their homes are empty. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is saying, no, your homes will be filled and dressed like the Kaaba. Sahaba said, will such a time come, O Messenger of Allah? He said, yes. Sahaba radiallahu ta'ala said, if such a time comes, then we will be wealthy, we will be free to give all of our time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Huh? Nabi sallallahu alayhi wa sallam tells them, no, in fact, this condition you're in now is better for you. Kuslan Rasulullah mengatakan bahwasanya suatu ketika Rasulullah melihat Musa bin Umar ini hanya memakai pakaian satu sarung saja dan keadaannya sangat menyedihkan, maka Rasulullah pun menangis. Sahabat yang lain, sahabat para sahabat melihat Rasulullah menangis, semuanya ikut menangis. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudara, bagaimana kalau satu saat nanti kamu pagi hari makan dengan satu jenis makanan, sore dengan jenis makanan yang lain? Bagaimana kalau nanti kamu pagi hari punya pakaian khusus, sore hari pakaian yang lain lagi? Bagaimana suatu saat nanti kalau kamu bisa membeli pakaian seperti kain Ka'bah? Atau kemewahan nanti akan datang kepada kamu. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalian seperti itu akan datang nanti? Rasulullah mengatakan, iya, kalau seperti itu akan datang kepada kamu nanti. Maka mereka bilang, kalau kalian itu datang, kamu akan semua keluar jauh Allah. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak, keadaan sekarang ini jauh lebih baik daripada keadaan kamu nanti. Kamu dengar kekurangan makan sehari sekali atau kadang-kadang ada yang dimakan, pakaian cuma selembar yang menempel di badan. Justru keadaan sekarang ini lebih baik buat keadaan kamu nanti. So mashallah ta'ala, my dear respected elders and brothers, Umar radiallahu ta'ala anhu, in the beginning Umar radiallahu ta'ala anhu was one of the strongest opponents to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. It said that he used to have one slave girl. It was Umar's opinion. It was from the Mashura of Umar that he said, when they said, what can we do? He said, every tribe should be responsible for their own people. They should take them and punish them who accept the deen of Muhammad. So we know Umar radiallahu ta'ala, he had one slave girl, Lubna. He used to beat her so severely day and night, until he couldn't do it anymore. Then he would tell her, don't think that I'm having mercy on you. It's I don't have any more energy to continue beating you. Islam, Umar bin Khattab dahulunya adalah orang yang sangat mengusuhi Islam. Bahkan Umar bin Khattab ini waktu masih belum masuk Islam memberikan usulan kepada orang Quraisy. Setiap orang sekarang melihat kepada familinya, kepada hamba-hambanya, siapa masuk Islam, dari kerasi dia, dipukul, disiksa supaya akhirnya keluar, tinggalkan Islam. Usulnya itu begitu. Masa-masa keluarga cari sama keluarganya masuk Islam, disiksa dengan rupa supaya dia tinggalkan Islam. Sampai waktu Umar bin Khattab punya seorang hamba saya, disiksa siang malam, sampai akhirnya dimasuk, dia akhirnya murtad dari Islam. Ini awalnya Umar sebetulnya begitu benci dan begitu sadisnya kepada Islam dan kepada orang-orang Islam. So subhanallah, Umar radiallahu ta'ala anhu, after some time, eventually he gets fed up, he says, enough. So he tells the people, I am going to finish Muhammad. So the people, they say, Quraysh says, if anybody can do it, Umar can do it. Huh? So he begins heading for Nabi sallallahu alayhi wa sallam, where he meets Na'im ibn Abdullah on the way, Na'im ibn Abdullah. So he says to him, where are you off to? He says, Umar with his sword. He says, where are you off to? He says, I'm going to finish Muhammad. So he says to him, long story short, that, oh Umar, I think first you better fix your own house. Your sister and her husband, yani Fatima bint Khattab radiallahu ta'ala anha, and her husband Sayyid ibn Zayd, one of the Ashr Mubashara, they also have accepted the deen of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So enraged, we know the story, Umar, he turns to the house of his sister, and he heads to the house of his sister. When he gets there, he hears them reading the Quran. So he comes in. When he asks them, what are you doing? You've accepted Islam. We know he begins to beat his brother-in-law, Sa'id ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu. His sister intervenes, he hits her also. After knocking her down, when he sees her bleeding, then he calms down, you know. So they tell him, oh Omar, you can kill us. You can kill us, but we are not going to leave the deen of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita tahu cerita ini bahwa Umar bin Khattab bertekad mau menghabisi Rasulullah SAW. Maka disiapkan pedang, kemudian terus berangkat. Tapi di jalan ketemu dengan seorang sahabat, kemudian ditanya, wahai Umar, mau kemana kau? Saya mau menghabisi Muhammad. Maka akhirnya terjadi sedikit pembicaraan, kata beliau kurang lebih. Saya kira kamu harus ngurus keluargamu sendiri. Adikmu dan adik iparmu sudah masuk Islam, sudah ikut agama Muhammad SAW. Lebih baik kamu urusi keluarga kamu sendiri. Akhirnya ringkasnya Umar bin Khattab ke rumah adiknya Fatimah bin Khattab ini. Ternyata dari luar Umar dengar mereka sedang baca Al-Quran. Langsung beliau masuk dan langsung mengatakan, apa yang kamu lakukan? Maka mereka mengatakan, kami sedang berbincang dengan saya. Tidak, saya dengar kamu sedang baca sesuatu. Maka adiknya dan ahli ibadahnya Sa'id bin Zaid dipukul oleh Umar Khattab sampai berdarah. Tapi akhirnya adiknya Fatul Khattab langsung bangkit mengatakan, Umar, kamu bebas melakukan apa saja kepada kami. Kamu bisa bunuh kami dan kami rela mati karena kami mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So masyaallah ta'ala, in the house of his sister, he reads the pages, masyaallah ta'ala, due to the barakah of the ta'lim in the house of his sister, Umar accepts Islam. He says, I have come as an enemy, I am leaving as a friend. Subhanallah. They go to the house of Arkam, where he accepts Islam at the hands of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Immediately Umar radiallahu ta'ala anhu goes and begins giving da'wah. He goes first to the leaders of Quraysh, to their homes, door to door, door to door, door to door. All of them, they slam the door in his face. After that, he goes and he starts looking. How can I let the people know that Umar is Muslim? He sees one man, Jamil ibn Ma'mar, who was known for talking too much. So he tells him, Aslam Umar. So this man, Jamil, he starts running through the streets, screaming, Sabba Umar, Sabba Umar, that Umar has left his religion. Umar is chasing behind, saying, Bal Aslamt, Bal Aslamt, no, I have accepted Islam. He goes to the Kaaba, we know, fighting in shrews. On that day, Umar was, they say, the 40th person to accept Islam. 40, in Mecca. 6 years after Nubuwwah. 6 years of working against Nabi sallallahu alaihi wasallam, he is the 40th person to accept Islam. Islam, Umar Khattab, kita tahu kisah ini akhirnya masuk Islam. Beliau katakan, saya datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya anggap dia sebagai musuh, tapi ketika saya meninggal Muhammad, dia sudah menjadi kawan saya. Akhirnya langsung Umar Khattab dakwah. Dia ketuk pintu-pintu di Mekah mengatakan, saya sudah masuk Islam, saya sudah masuk Islam, saya masuk Islam. Dan orang-orang mengatakan, Sobat Umar, Sobat Umar, Umar telah murtad di agama nenek moyang. Jadi akhirnya menyebar ke berita di Mekah bahwa Umar sudah murtad dari agama nenek moyang. Tapi Umar tetap membalas, saya masuk Islam, saya bukan murtad dari agama nenek moyang, saya masuk Islam. Bal aslam tu, bal aslam tu, bal aslam tu. Saya masuk Islam, saya sudah masuk Islam. Kemudian usaha dakwah sehingga berkat satu hari itu ada 40 orang akhirnya menerima Islam. Jadi tahun ke-6 setelah kenabian, Umar berhasil dalam satu hari kata beliau 40 orang dia Islam karena izin Allah. Kemudian Umar sendiri adalah orang yang ke-40 masih Islam. So masyaAllah ta'ala, what was Nabi sallallahu alaihi wasallam about Umar radiallahu ta'ala anhu? He mentioned law kana nabi ba'di la kana Umar, that had there been any prophet to come after me, it would have been Umar. Umar radiallahu ta'ala anhu, what was his status? Nabi sallallahu alaihi wasallam is laying one night with Aisha, looking at the stars, kawaqib. She asks, O Messenger of Allah, is there anybody with as many good deeds in this, as there are stars in the sky? Nabi sallallahu alaihi wasallam says, yes. She says, O Messenger of Allah, who is it? He says, Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala. Aisha radiallahu ta'ala, she sits up. She says, O Nabi of Allah, what about my father? What about my father? Huh? The reply of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that jamia hasanat Umar ka hasanat wahid min hasanat Abi Bakr radiallahu ta'ala. This was the status, mashallah ta'ala, that Umar was able to achieve in his life. Listen, Umar bin Khattab ini masya Allah masa Islam begitu giat mendakwakan Islam, begitu banyak korban untuk Islam, sampai Rasulullah sampai kata bersabda kurang lebih, seandainya ada Nabi setelah aku maka Umar lah orangnya. Jadi begitu naik besaran derajatnya sehingga seandainya ada Nabi setelah Rasulullah, itu adalah Umar bukan orang lain lagi. Masya Allah. Suatu seketika Aisyah anha sedang berbincang dengan Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah melihat pada langit yang begitu banyak bintang, atau Rasulullah melihat ke langit begitu melihat bintang lebih banyak. Dikatakan siapakah orang yang memiliki kebaikan sebanyak bintang di langit ini? Maka Rasulullah mengatakan ada di antara umat, yaitu Umar bin Khattab. Aisyah langsung bertanya, bagaimana dengan ayahku, katanya. Maka Rasulullah mengatakan, kebaikan Umar itu salah satu kebaikannya Abu Bakar. Nah, jadi, gak bisa meninggalkan Abu Bakar, biasanya. Tapi Umar Khattab yang begitu memusuhi Islam, semacam Islam, begitu dia mendakwakan Islam, berkumpulan Islam, maka derajatnya kebaikannya begitu banyak, bahasa ini karena adalah pengorbanan untuk agama Islam. So mashallah ta'ala, Umar radiallahu ta'ala was not content. One day Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked the Sahaba to gather, mashallah ta'ala, some sadaqat. So Umar radiallahu ta'ala, he says, today I will beat Abu Bakr. So he goes to his home, we know the story, he brings half of his wealth. When he comes, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, O Umar, what have you brought? He says, half I have bought, half I have left for my family. You know, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu comes in one coarse cloth with thorns as buttons. Puts his belongings there. Nabi sallam says, O Abu Bakr, what have you left? He says, I have left Allah and his Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Umar radiallahu ta'ala says, at that moment I realize I cannot beat Abu Bakr. Ketika Umar radiallahu anhu berkesempatan untuk bersedekah, berinfak di sabilillah, dia katakan sekarang saya akan mengalahkan Abu Bakar. Maka dia datang membawa separuh hartanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, berapa yang kamu tinggalkan dengan Umar? Saya bawa separuh ya Rasulullah untuk infak di sabilillah, dan separuh lagi aku tinggalkan kepada kamu. Maka tiba-tiba Abu Bakar datang juga dengan baju dari kain goni, Pak. Dari karung goni. Kemudian kancing bajunya, Masya. Kancing bajunya dari duri dan kurma. Dari duri kurma, Masya Allah. Maka sobat tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, ya Bakar? Aku dengan Allah Rasulnya dan keluarga aku. Dia bawa seluruh harta yang dimiliki. Maka Umar mengatakan, sudah menyerah. Saya sama enggak akan bisa kalahkan Abu Bakar. So my dear respected elders and brothers, age is not a question. Mus'ab ibn Umair was a young man. And when we come is not a question either. Umar radiallahu ta'ala anhu was the 40th person. After 6 years, he accepted Islam. But due to his sacrifice and his effort, after the Anbiya, he is the second best of creation. After Anbiya, after Abu Bakr as-Siddiq, comes Umar radiallahu ta'ala anhu. This status he got from his effort, from his sacrifice and his juhud. Rasulullah, kalau beliau mengatakan bahasanya, Musa bin Umair sejak muda sudah masuk Islam. Dan Umar bin Khattab adalah orang ke-6. Orang akan warna 6 kenabian. 6 tahun kenabian setelah Mus'ab. Mus'ab lebih dulu, Rasulullah. Tetapi sekarang, karena pengorbanannya, karena kesungguh-sungguhan dalam mengorbankan harta untuk agama, dia menjadi orang kedua terbaik setelah para nabi dan beliau Abu Bakar. Paling baik adalah manusia, terbaik adalah para nabi. Setelah para nabi semuanya Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar Khattab. Jadi mendahului berapa orang yang masuk Islam sebelum beliau? Beliau orang ke-40 masuk Islam. Yang lebih dahulu masuk Islam banyak besar. Tapi karena pengorbanannya, karena perjuangan untuk agama, di manusia kedua terbaik, Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab anhu. So my dear respected elders, brothers, I'll finish with this inshallah, just a little kakazari, you know, of my particular musalla back at home in Australia. They started the musalla while I was still in madrasa about 3 years ago, subhanallah. The madrasa, the musalla where I live, generally only people used to come generally for Maghrib and Isha. If you came for Dhuhr or Asr, a lot of the time locked, nobody was there. For Fajr, very, very little, 1, 2, maybe 3 people coming for Fajr. Rasulullah, saya akan sedikit kabukuzari mengenai muhala saya. Yaitu saya tinggal di Sydney, ada musola kecil. Musola kecil, kemudian biasanya ramai itu Maghrib Isya saja. Maghrib Isya, agak ramai. Subuh, 2-3, paling 3 datang. Zuhur Asar biasa kosong, bahkan dikunci. Biasanya itu keadaan musola saya. Sebelum saya pernah 3 tahun pesantren, Pak itu bisa bahasa Arab sebenarnya. Tapi dia nggak tahu deh, pengen pesannya lebih lancar. Maka nggak paham, saya nanya bahasa Arab. Boleh? So mashallah ta'ala, this was the condition for a long time. Then about 18 months ago, 1.5 years ago, one brother came from overseas. One study, mashallah ta'ala, who was not attached to the effort of da'wah. Not attached to the effort of da'wah. But when he came and he saw the condition of the musalla, he used to come at salat time, he told me, he said, Ahmar, he said, when I used to come, it was locked. So I got myself one key from the people who are running it. He said, I used to come sometimes, especially Dhuhr and Asr, he said, especially at Dhuhr and Asr. He said, I used to come, I would open up, I would make adhan, then I would sit and cry in dua. That, oh Allah, bring somebody so I can make my salat with jama'ah. Bring somebody so I can make salat with jama'ah. Beliau masih baru lulus dari pesantren 3 tahun yang lalu, jadi kalau lebih 1.5 tahun yang lalu, dia musola itu sudah lama begitu. Zuhur Asar kosong, Malaysia akan ramai, subuh 3 orang, berlangsung cukup lama. Kalau lebih 1.5 tahun yang lalu, itu ada orang Islam datang. Orang Islam ini belum ikut dakwah dia, tapi melihat keadaan kondisi musola ini dia ada risau. Dia bilang, saya ini biar bisa ngeluangkan waktu untuk sholat ini Zuhur Asar, tapi ketika datang mesti terkunci. Maka saya tolong minta satu kunci, kasihkan saya buka sendiri, saya nanti azan, saya bisa, mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa datang sehingga saya bisa sholat berjamaah. Satu saya akan doa nangis kepada Allah SWT. So mashallah ta'ala, eventually, mashallah ta'ala, through the effort of this brother, he started, some people started coming. So he used to take them for jawla. We have brothers in the locality who are attached with this work, but maybe sleeping, Allahu A'lam. So this one brother, new brother, subhanAllah, old man, 70-something years old. He's 70-something years old, older man. MashaAllah. He started taking when somebody comes, after salat, okay brother, 10-15 minutes, we quickly go visit one person. After every salat, quickly go visit one person, just quickly, you know. MashaAllah ta'ala, the brother became responsible for doing the ta'aleem in the musalla. After Fajr, now MashaAllah ta'ala, ta'aleem used to be, if you were lucky, one hadith. Now MashaAllah ta'ala, ta'aleem, at the moment, half an hour. You know, but this is something, alhamdulillah. Ya Rasulullah, ini yang datang tadi itu ternyata orang baru loh dakwah. Dan sempat nggak aktif, kemudian ketika melihat kan seperti itu deh, mulai lagi dakwahnya. Dia sholat maghrib, sholat duhur, asar, kemudian azan. Kemudian setiap habis sholat dia mesti mengunjungi satu orang, cepat terbalik lagi. Setiap habis sholat begitu. Maka lama-lama menjadi banyak orang yang sholat duhur dan asar. Maka terus beberapa orang mengadakan ta'alim. Ta'alim pagi, subuh, paling satu hadis, paling setengah jam, ya. Sebentar sekali. Itu awalnya, Mas. Dan alhamdulillah ada orang Karachi yang mungkin tidur, ya, mulai datang juga, datang ke musholla. So MashaAllah ta'ala, now also in our Mashura, definitely every day he is there. At least him and one other person. Mashura, minimum two people, him and one other person every day. MashaAllah ta'ala. That such a condition, MashaAllah ta'ala, this brother who is new, not old worker, he hasn't spent 40 days, hasn't spent 4 months, but doing masjid amal, dawat ta'lim istiqbal, MashaAllah ta'ala, all on one person. But because of his effort and his istiqama, my dear respected elders and brothers, when I was leaving now to come here, the brothers of the locality now are making mashura how we can get a bigger place. Because now, Dhuhr and Asr still, we get one, maybe two sub. But for Fajr, Maghrib and Isha, now the place is not big enough. Firstland, orang yang mulai dakwah tadi itu orang tua, Pak. Umurnya 70 tahun. Kesempatannya sedikit, tapi karena istiqomahnya, walaupun Dhuhr Asr, ketemu orang, balik lagi. Khusus sebentar, balik. Itu aja yang kedua, istiqomah. Berkat usaha sendirian. 70 tahun wasal hidup umurnya sudah. Sekarang menjadi wasalan maghrib isya enggak cukup lagi wasal tempatnya. Kalau dulu asar memang agak kurang. Tapi maghrib isya hampir-hampir sudah enggak cukup tempatnya. Ini berkat usaha yang begitu sederhana. Dakwah tali istiqbal. Dia belum 4 bulan wasal. Tapi dia yang mengerjakan amal masjid dengan sungguh-sungguh istiqamah, Allah perlihatkan hasilnya. So subhanallah, my dear respected elders and brothers, also due to this one brother's istiqamah and effort, the effort now has been opened in areas where brothers were trying for a long time with no response. People were being told, go away, go away, go away, you know. This one brother, due to his effort now, mashallah ta'ala, that these places also are being opened. New masallas now are opening in our area. SubhanAllah, all from one person. And his, mashallah ta'ala, istighama on the simple amal of masjid. Orang datang pergi itu saja, Wasa. Karena enggak ada yang mengusahakan. Tapi ini satu orang saja dan pekerjaan yang amal yang simpel sekali. Tapi istiqomah terus menerus, Wasa. Enggak putus asa. Allah SWT sudah begitu banyak mencurahkan hidayahnya, Wasa. Bahkan ini orang Wasa sudah bisa usaha tempat-tempat yang lain lagi. Dengan waktu yang singkat. Simple, sederhana. Gak susah-susah, masya Allah. Jadi kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi, insya Allah Allah akan pelikan hasil yang lebih lagi, insya Allah. So mashallah ta'ala, my dear respected elders and brothers, as I started off saying in the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala does not need us. Allah subhanahu wa ta'ala does not need us to do this work. And if we're not busy doing the work, mashallah, I have seen with my own eyes, Allah subhanahu wa ta'ala will bring other people to do it, no doubt, that the work will continue to move forward. But as Umar radiallahu ta'ala said towards the end of his life, when he was asked about his condition, yani improve your money from Bayt al-Mal, so you can get better clothes, you can get this, you can get that. The reply of Umar to Hafsa radiallahu ta'ala anha was, oh Hafsa, tell me what was the clothes of the Prophet? What was the food of the Prophet? What was the bedding of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Then he says, oh Hafsa, my example is the example of three companions. One of them set away and reached his goal. The other one followed exactly and met him there. That, oh Hafsa, if I don't follow them, how can I expect to reach them? My dear respected elders and brothers, if we continue to do things the way we want to do it, how can we ever expect to reach that goal? Upon each and every single one of us, subhanAllah, is this effort. And there's a way to do this effort. An effort needs to be made to learn and implement this, subhanAllah. And when we do it, inshallah ta'ala, we will see the fruits. Rasulullah, beliau katakan kalau lebih bahwasanya Umar bin Khattab suatu ketika diusulkan, apabila seluruhnya mengatakan bahwa Allah tidak perlu kepada kita dalam dakwah ini, kita yang perlu kepada Allah. Yang penting kita adalah usaha sungguh-sungguh, Allah nanti yang memberikan hasil, akan berikan siapa yang dikehendaki. Kita dituntut untuk berbuat istiqamah, itu saja, untuk meniru Rasulullah para sahabatnya. Umar bin Khattab anhu suatu ketika beberapa sahabat usul supaya gajinya dinaikkan. Maka Umar langsung tanya kepada Hafsah, wahai Hafsah, ceritakan kepada saya bagi apa makan yang paling baik yang pernah Rasulullah makan. Apa alas tidur yang paling baik yang beliau pernah pakai? Pakaian apa yang terbaik yang beliau pernah pakai juga? Ceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Maka Hafsah anha menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah dahulu. Begitu sudah makan sederhana, pakai semua sederhana, seperti kita tahu. Maka Umar bertanya mengatakan, wahai Hafsah, saya ini Rasulullah, Abu Bakar, saya seperti tiga kawan yang menempuh jalan yang sama. Orang pertama telah sampai tujuannya, kemudian yang kedua juga sampai sekarang kumpul mereka di sana. Saya orang ketiga. Kalau saya berani menyimpan jalan hidup mereka, bagaimana saya bisa akan sampai kepada yang mereka telah sampai sekarang? Jadi masalah, begitu juga masalah. Apa yang dilakukan sahabat jelas di depan kita, Pak. Bagaimana tujuan mereka, apa kerjaan mereka, bagaimana mereka agama. Kalau kita menyimpang dari hidup mereka, bisa gak kita sampai ke apa yang mereka capai sekarang? Kita ingin di surga bermasalah sahabat, dapat dari Allah. Jadi kita berbeda dengan mereka, gak akan kita sampai ke sana. Kita yang perlu kepada agama ini, kita perlu kepada dakwah ini. Allah gak perlu kepada kita. So mashallah ta'ala, my dear respected elders and brothers, alhamdulillah, one people once they came to the elders, they asked for the jamaat from particular area where the work was strong. They said, we're having some problems, if you can send jamaat from this area, inshallah it will help. So Haji Abdul Wahab, Allah barakatuh, he said that if we send you jamaat from this area, inshallah ta'ala, the only thing that will happen, it will benefit them and their area. If you want your area to benefit, then you need to move in the path of Allah Azza wa Jalla. So my dear respected elders and brothers, how we can benefit, how our families can benefit, how our areas can benefit, we need to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. As soon as possible, subhanAllah, we need to renew our intentions to spend 4 months. If we've spent 4 months already, to make intention to spend 4 months again, inshallah ta'ala, as soon as possible. And inshallah ta'ala, with this movement, with this harakah, Allah ta'ala will revive this effort in our lives, in our locality, and inshallah ta'ala in the whole mankind. Namun berkatakan wassalam, suatu ketika bersalam saya bertanya kepada masyayikh, minta kepada masyayikh, banyak kirim-kirim jemaah kepada kami, supaya bangkit usaha dakwah di tempat kami. Maka Syekh Abdul Wahab mengatakan, kalau kamu ingin jemaah banyak datang ke tempat kamu, kamu keluarkan banyak-banyak jemaah dari tempat kamu. Nanti kan banyak jemaah datang ke tempat kamu begitu. Jadi bukan nunggu, kita yang aktif bersalam. Sebanyak-banyak jemaah keluarkan dari tempat kita, nanti jemaah dari lain akan datang ke tempat kita. Ini caranya membangkitkan Islam itu. Bukan kita nunggu, bukan pasif, tapi kita aktif. Cara begitu bersalam. Maka masalah, kalau kita keluar 4 bulan masalah, hakikatnya itu membangkitkan kerja di tempat kita sendiri. Karena manfaatnya akan datang kepada kita. Kita usaha ini usaha kita, yang paling beruntung adalah kita yang gerak ini masalah. Maka masalah yang dikatakan yang sebelum keluar 4 bulan, perbarui niatnya segera keluar bulan, insya Allah masalah. Yang sudah keluar 4 bulan, niat lagi 4 bulan insya Allah. Siapa yang sekarang cash silakan beli. Bismillah. Silakan. Bismillah. Siap untuk keluar 4 bulan. 4 bulan saja insyaallah. Silakan berdiri dulu. Yang berdiri yang menyiapkan waktu untuk keluar 4 bulan. Waktu nanti kebetulan untuk itu ada waktunya nanti. Silakan berdiri dulu, Pak. 4 bulan yang mau negeri jauh, dari India, Pakistan, Bangladesh. Jamaah silakan kaki atau biasa silakan berdiri dulu, Pak. Silakan, mari silakan. Masya Allah. Silakan. Ya Allah, yang menuju ke jamaah tashkil. Menuju tapak silakan. Silakan. Kasih jalan, Pak. Bu, jumat tashkil. Silakan, Pak. Yang dalam bulan yang berdiri, silakan menuju jamaah tashkil. Daftar di sana, silakan, Pak. Masya Allah. Yang tak berdiri, niat juga langsung ke sana boleh, Pak. Silakan, Masya Allah. Bismillah, mari, Pak. Kita ingin dipilih Allah, kita aktif, Pak. Tunjukkan niat yang sungguh-sungguh. Jangan niat disimpan di hati saya. Berdiri dari sini jalan ke tashkil. Nanti dari tashkil ke seluruh dunia Allah akan mengantarkan kita, Pak. Kita gerak dari sini ke jamaah tashkil, enggak mau bagaimana akan digerakkan ke tempat lain, Pak. Mari, Pak, Masya Allah. Berdiri terus jalan ke jamaah tashkil. Sampai saya niat 4 bulan. Bismillah kita aja, Pak. Bisa kan, Pak? Semua bisa kan? Berdiri, jalan jalan tashkil, daftar catat oleh saya keluar 4 bulan. Dari jamaah tashkil ke seluruh alam, Allah yang jalankan. Mari, Pak. Silakan, Pak. Masya Allah. Tunggu apa lagi, Pak? Sudah ganti tahun ya, Pak. Tahun sudah ganti lagi. Masya Allah. Kita belum berubah juga. Masya Allah. Mari, Pak. Kapan lagi, Pak? Kapan apa kita tunggu? Ini sudah ganti tahun. Masya Allah. Silakan, silakan, Pak. Silakan. Tawakkal kepada Allah. Kita lihat khazanah Allah. Kata kantong kita kosong. Khazanah Allah penuh terus. Tidak pernah kosong. Masya Allah. Andalan kita dalam saat ini Allah yang maha kaya, maha kuasa, maha kuat, maha sempurna sifatnya, zatnya. Masya Allah, kita hanya minta kepada Allah. Silakan, Pak. Mari, silakan, Pak. Masya Allah. Silakan, silakan. Mari, mari, Pak. Mari, Pak. Yang dalam waktu dekat, ya, negeri jauh, India, Pakistan, Bangladesh, silakan, Pak, berdiri. Negeri jauh, Pak. Silakan, negeri jauh. Silakan berdiri, Pak. Silakan. Nah, langsung, Pak. Masya Allah. Terima kasih. Silakan. Mari, Pak. Bismillah. Yang lainnya bersabar, Pak. Bismillah. Ya Allah. Yang lainnya bersabar. Nanti ada waktu keperluan. Itu satu dua tunggu. Silakan, Pak. Doa ya Allah, pilih saya ya Allah. Wajtabakum. Yalah yang memilih kamu. Wajahidu bilhaq wajahidih. Wajtabakum. Berjuang jalan dengan sebenar perjuangan, Allah lah yang memilih kamu. Pilihan Allah ya. Kita mau dipilih Allah enggak kita, Pak? Bahkan Allah memilih harta dari orang beriman dengan surga. Allah sudah mengistala. Allah sudah beli. Allah sudah beli, Pak. Kita mau jual enggak kepada Allah? Harta diri kita mau jual kepada Allah enggak? Mau semua coba ya? Mau kita jual kepada Allah, diganti dengan surga. Masya Allah. Nyatakan niatnya, Pak, ke jemaah tashkil. Daftar, tentukan waktunya. Masya Allah. Tentukan waktunya. Berapa biaya akan dikorbankan, insya Allah. Tinggal doa, minta kepada Allah. Allah mudahkan semua. Masya Allah. Intan surah yang sulukum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allah pilih dia, insya Allah. Masya Allah. Aku ikut tolong agama Allah. Pasti tolong agama tolong kamu. Pasti. Yang sulukum langsung. Kamu tolong agama Allah tolong kamu langsung. Masya Allah. Kita buktikan ya. Masya Allah. Kau Maulana Sa'ad, jangan coba-coba, yakin aja. Agama coba-coba, yakin amalkan gitu. Silakan, Pak. Bismillah. Insyaallah sudah jelas perintah Allah. Masyaallah. Masyaallah. Berikutnya 40 hari, Pak, silakan. Yang siap 40 hari. Silakan berdiri, Pak. Silakan berdiri dulu, silakan. 40 hari berdiri dulu, Pak, silakan. Masyaallah. Silakan, silakan. Masyaallah. Silakan, Pak. Bagus hari, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tarkib, Pak? Tarkib, Pak. Tarkib temannya, masyaallah. Kami kirinya, masyaallah. Ada yang pengin ditarkib, Pak? Masyaallah, ya. Ada yang kita jauh lah kita lewati, marah dia, oh. Suara jatuh kok saya enggak ditangi, ya. Masyaallah. Bagus hari, bagus hari, bismillah. Subhanallah. 40 hari sungguh-sungguh, insya Allah Allah tambahkan hidayah lagi kepada kita, insya Allah Allah tambahkan yakin lagi kepada kita. Silakan, Pak. Bismillah. Allahu Akbar. Mari, Pak. Ada yang siap satu jamaah dari mahalanya, silakan berdiri dalam waktu dekat 4 bulan atau 40 hari satu jamaah dari satu mahala. Masya Allah, silakan. Masya kita, Alimda. Ya, silakan dari mana? Masya Allah. Silakan daftarkan ke jamaah tashkil. Masya Allah. Satu mahalan, satu jamaah. Masya Allah. Silakan, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak. Kita diminta untuk memikirkan, membentuk satu jamaah dari satu mahalan. Berangkat ke negeri jauh, ke IPB, atau 4 bulan dalam negeri. Ada yang siap, Pak? Mari, Pak, silakan. Masya Allah. Silakan, Pak. Allah. Ini penting, ya, Pak, ya. Tentu satu jamaah dari mohalannya sendiri. Ini dari jamaah 3 hari, nanti jadi 40 hari, jadi 4 bulan. Dan dari jauh satu mohalan. Mari, silakan, Pak. Bismillah. Silakan. Semuanya insya Allah, Pak, ya. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas ini nanti ya. Nanti setelah doa nanti 5-5 adik ya. Bikin buat 5 orang adik ya. Nah, bikin mudagaro. Saling dawah satu sama lain. Nah, bicara pentingnya iman, pentingnya usaha agama dan pentingnya keluar di jalan Allah. Nah, sedia semua, Pak, ya. Selepas ini nanti 5 orang adinda bikin halaku adinda untuk bicara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين. المسلمات الأحياء منكم والأموات اللهم اهدني اللهم اهدنا اللهم اهدنا واجعلنا من سبب الهداية وارحم الراهبين اللهم ارزقنا حم حبيبك اللهم ارزقنا حم حبيبك اللهم ارزقنا حم حبيبك اللهم ارزقنا فكر حبيبك اللهم ارزقنا فكر حبيبك اللهم ارزقنا فكر حبيبك على منهاج حبيبك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Selamat datang. Untuk lima orang adibnya, buat halaqah-halaqah adibnya untuk bicara tentang pentingnya iman, pentingnya agama dan usaha atas agama dan meluangkan waktu kepada Allah. Okay. Dan waktu 15 sampai 30 menit adibnya dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat. Silakan Pak. Dari Depok, Beji. Nah, jumpa di mana? Apa ya? Kita mau listan. Oh, di Sawangan. Bekasi mana? Timur. Oh, Timur ya.